باب الإضافة. نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف ضفة لسينا، والثانية جروا من أو في إذا لم يستحل ذاك ولا ما خذا لما سوى ذلك، واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، وإن يشابه المضاف يفعل، وصنفا تنكيره لا يعذل كرب رجل عظيم الأمل مروى القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية وذي الإضافة اسم لفظية وتلك محضة ومعنوية. ووصف المذا المضاف موصف إن وصف بالثاني كالجان شعر، أو بالذي لأضيف الثاني كزيد الضارب رجل الجاني. وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمع سبيله امتنع. وروى مع السام ثاني أولا تأنيثا كالحة موهلا. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى أو الموهما إذا ورد. وبعد الأسماء يضاف أبدا، وبعد ذا قد يأتي لفظ مفردا. وبعد ما يضاف حتما من تنائين اسم ظاهر حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشزئي لو يدي للبي. ولزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ. أضف جوازا النه حين جانب. وبني أواعرب ما كإذ قد أجريا وقتا بنما توفئ بنيا. وقبل في معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا. وألزم إذا إضافة إلى جمل أفعالك هون إذا اعتلى. لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. ولا تضيف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي لجزا وخصصا بالمعرفة أو موصولة أيا وإن أو بالعصي الصفة وبالعصي الصفة. قال الناظم رحمة الله عليه: نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيفه ذف طول سينا، والثانية جروا ومن أو في ذا لم يصح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذلك، واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، وإن يشابه المضاف يفعل، والصنف عن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. ووصل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. وقومها في النص كاف إن وقع مثنن أو جمعا سبيله اتبع. وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. وبعد الأسماء يضاف أبدا، وبعد ذا قد يأتي لفظا مفردا. وبعد ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشذ إلاؤه يدي للبي. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جواز النحو حين جانب. وابني أواعرب ما كإذ قد أجريا واختر بنا متو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنا فلن يفندا. وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعصي الصفة وإن تكن شرطا أو استفاما فمذمقا كمل بها الكلاما وألزموا إضافة لد فجر ونصب غدوة بها عنهم نذر ومع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل وضم بناء غير إن علمت ما له أضيف ناويا ما عدما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعل وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عضف ويهذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف أو إضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول وفصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعم فص يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو نداء نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف ذفكة رسينا والثاني يجر عن ويمين أو في إذا لم يسلو إلا ذاك ولا ما خذا لما سوى ذينك وحسس أولا وإن تعدى يلي واحد أو عادي التعريف بالذي لما سوى ذينك وحسس أولا أو عادي التعريف بالذي تعالى فإن شابي المضاف يفعل وصفا فأن تنكره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل تأنيسا مروع القلب قليل الهيال وزل إضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ولا يضاف اسم لما به اتحد ووصل ألفظ المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجؤر الشعر أو بالذي له أضيف الثاني فالأول اجعلنه كزيد الضارب رأس الجاني وقونها في الوصف كاف إن وقع وإن مشى مثنى أو جمعا سبيله اتبع ورب وقسوة ثاني أولا ثاني كان لحذف موهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد عينا معنى وضم ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى أو المهم إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعد ما إله الفيل وبعد ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعد ما يضاف من امتنع إلى أسمان ظاهرا حيث وقع كوحدة لبي ودوالي سعدي وشذ إلى أول في إلى وأشد إلى يديه لبيه وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن يحتمل وابن أو يعرف إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جواز النحو حين جانب إذ وابن أو أعرب أو مبتدا وقبل فعل مطرب بنيا أعرب ومن بنا فلن يفنّد وألزم إذا إضافة إلى جمال الأفعال كهن إذا اعتلى لمفهم اثنين معرف إلى تفرقين أضيف كلتا وكلا ولا تضيف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضيف أو تنوي الأجزاء وخصوصاً بالمعرفة موصولاً أياً وبالعكس صفة إن تكون شرطاً أو استفهاما فالمطلق كامل بها الكلام وَأَزَمُ إِذَافَةً لَدُنْ فَجَرْ وَنَسْبُ قَدْوَةٍ بِعَنْهُمْ نَدَرْ وَمَعْمَعْ فِيهَا قَلِيلٌ وَنُكِلْ فَتُنْ وَقَسْرٌ لِسُكُونٍ يَتَّسِلْ نولاً سلل إغراب أو تنوينا مما تضيفه رفقة رشينا والثاني جوان ممن أوفيدا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك وخص أولا أو أعطي تعريف بالذي تلا وإن شابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وذلك محضة ومعنوية ووسؤال بذا المضاف مقتفر وصلت بثاني كالجات الشعر أو بالذي لو أضيف ثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف وقام مثنى جمع سبيله التبع وربما أكسب ثانيا أولا تأذيثا إن كان لحذف مهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنى إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي وذوالي سعدي وشد إيلاؤ يدي للبي وألزموا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أذف جوازا أو هنا جانب إذ وابن أوارب ما كإذ أجريا وقربنا مدلو فيل بنيا وقبل فيل موربنا ومبتدى عارب ومن بنى فلن يفندى وألزم إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا تلا لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أذيف كلتا وكلا ولا تضيف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضيفي أو تنوي الأجزاء خصوصا بالعارفة موصولة أيا وبالأخص الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام وألزموا إضافة لدن فجر ونسب غدوة بها عنهم ندر وما مع فيها قليل ونكل فتح وكسر لسكون يتصل وذم بناء غير إن عدمتما له أضيف ناويا إن عدما له أضيف ناويا ما عدما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهاد أيضا وعلو واعربوا نسبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما خذفا وربما جر الذي يبكو كما قد كان قبل حذف ما تقدما لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف ويخذف الثاني ويبقى فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجس ولم يعب فصل يمين واضطرار وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا قال المصنف رحمه الله تعالى نون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف ضيف كترفين والثاني يجر وانوي منه في إذا لم يصل إلا ذاك ولا ما خدا لما سوى ذينك وحسس أولا أو أعطي التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل والشمس عن تنكره لا يذل كرب رجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الخيال كرب رجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الخيال وذي الإضافة اسمها لذية وتلك محدود ومعنوية ووسو البذا المضاف مغتفر إن وصلت بسانك الجاد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضريب راس الجاني وكونها في الوصف كافن وقام سنن أو جما سبيله تبا وربما أكسب سن أولا ثاني سن إن كان لهذ مهلا ولا يضاف اسم لما به اتهد معنى وأول مهما إذا ورد وبعد الأسماء يضاف أبدا وبعد ذاك تأتي لفظ مفردا وبعد ما يضاف حتما امتنع إلى حسمان ظاهر حيث وقع كوهد لبي ودوى لسعدي وسجى إلى يدي للبي وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ننوى يهتمل إفراد إذ وما كإذ منا كإذ أدف جوازا أو هنا جانب وابني أو أعرب ما كإذ قد تجريا واختر بنا مطلوب فعل دنيا وقبل فعل مورب أو مبتدا أعرف ومن بنى فلن يفندى وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا تلا ولمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا ولا تضيف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضيفي. بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى نون أنت الإعراب أو التنوين مما تضيف حذف كتور سين وثن يجرر ونوي من أو في إذا لم يصل لذاك ولما خدا لما سوى دينك وحسس أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل مرا وصنف عن تنكيره لا يؤجل كرب راجنا أدم الأول مراوع القلب قال الحيل وذي الإضافة اسمها لذية وتلك محضة ومعنوية ووصل البدا المضاف مكتفر وإن وصلت بالثاني كالجعد شعر أو بالذي له أضيف ثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكانها في الوصي كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله التبع وربما أكساب الثاني أولا تأنيثر كان لحد مهلا ولا يدف اسم لما به اتحد معنى وآول مهما إذا ورد وبعض الأسماء يدف آبدا وبعض ذا قد يأتي لهذا المفردا وبعض ما يدف حتما انتنى إلا اسما ظاهرا إلا أثمان ظاهرا حيث وقع ورد اللب والدوال سعد شد إلى أهيد للبي وألزم إضافة إلى الجمل وحيث وعد وإن نوعا يهتمل إفراد إت وما كعد معنى كعد أدف جوازا حين جانب وبني أوعر ما كعد قد أجريا واختر بنا مطلو فئل بنيا وقبل فعل مراب أو مبتدا عريب ومن بنى فلن يفندا وألزم إذا إضافة إلى جمل أفعال كهن إذا تلا لما في مسنان معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا ولا تضيف المفرد المعرف أيا وإن كرتها فأضيف أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلق كامل بها الكلام وألزم إضافة لدن فجر ونسب قدرة بها عنه النذر ومع فيها قليلا ونكل فتح وقصر لسكون يتصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا وبعد هيا kita lanjutkan مراجعه kita. Sampai pada sebelum beliau An-Nazim rahimahullah وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل يا سبا أكيد pertama di Arab kemudian jelaskan maknanya dan fadlu. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وألزموا فعل وفاعل ألزم فعل ماض مبني على الفتح مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو فاعل الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل إضافة الألف للفارقة إضافة مفعول به ثان مقدم على المفعول الأول منصوب بفتحة الظاهرة على آخره إلى الجمل إلى حرف جر الجمل مجرور بلا الجر والمجرور متعلق بإضافة حيث قصد لفظه مفعول أول مفعول به أول لألزم واو عطفة إذ قصد لفظه معطوف على حيث وإن واو عطفة إن شرطية جازمة ينون فعل مضارع مغير الصيغة وهو فعل الشرط مجزوم بالسكون يحتمل مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون يحتمل فعل مضارع ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى إذ يحتمل فعل مضارع مغير الصيغة مبني على السكون وهو جواب الشرط مجزوم بالسكون مجزوم وعلامة جزمه السكون إفراد نائب الفاعل ليحتمل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره إذ قصد وهو مضاف إفراد وهو مضاف إذ قصد لفظه مضاف إليه معنى البيت dan orang-orang Arab mereka mengharuskan penyandaran hais kata haitsu dan iz kepada jumlah dan apabila iz ditanwin maka memungkinkan dibawa kepada makna mufrad. Antum jelaskan tentang idhofahnya haitsu dan idh. Kepada apa haitsu dan idh diidhofahkan. Kemudian jelaskan makna haitsu. Ya, juga idh. Haitsu maka ia ini diidhofahkan kepada jumlah baik itu jumlahnya jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Contoh jumlah ismiyah ijlis haitsu zaidun qa'imun. Adapun jumlah fi'liyah contohnya ijlis haitsu jalasa zaidun au haitsu yajlisu zaidun. Haitsu maknanya zorof makan. Dan kadang juga ia datang untuk zorof makan, untuk zorof zaman. Sedangkan iz juga sama. Dia juga bisa diidhofahkan kepada jumlah baik itu jumlahnya ismiyah ataupun fi'liyah. Contoh dari iz yang ia diidhofahkan kepada jumlah ismiyah. Contohnya jituka iz zaidun qa'imun. Dan kepada jumlah fi'liyah jituka iz tola'a asyamsu. baiknya untuk iz ketika dia diidhofahkan kepada jumlah ismiyah agar khabarnya berupa isim. Agar khabarnya selain fi'il madhi, yaitu selain fi'il madhi, yaitu isim dan fi'il mudhari. Sebaiknya. Iz ini tidak mesti disebutkan mudhafun ilaihinya, akan tetapi boleh juga dihapus mudhafun ilaihinya, digantikan dengan tanwin iwad. Contohnya sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa antum hina idzin tanzurun. Tanwin di sini kembali kepada jumlah. At-takdirnya hina iz balagotir ruh al-hulqum. Dan inilah yang dimaksudkan dengan ucapan musannif, wa in yunawwan yuhtamal ifradu iz. InsyaAllah. وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. Mulai bait ini pembahasannya idhofah kepada jumlah, yang sebelumnya idhofah kepada semua fard. Ya, sini disebutkan bahwasanya haitsu dan idh melazimi idhofah kepada jumlah. Jumlahnya lah ismi ataupun fi'liyah. Bisa. Ya, haitsu dan idh diidhofahkan kepada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Mana haitsu harfu makan, itu seringnya, ya umumnya, kadang dia digunakan untuk dzarf az-zaman, dan jarang sekali apa haitsu keluar dari apa makna dzarf. Ada enggak idhofahnya haitsu kepada mufrad? Fadlu, bisa enggak haitsu diidhofahkan kepada mufrad? Hah, boleh enggak? Hah? Bagaimana? Syadz ya. Syadz sangat jarang. Hafal enggak syahidnya? Hafal. Dan pengidhofakan haitsu kepada mufrad ini sangat jarang. Sebagaimana contoh ucapan penyair, ama taro haitsu suhailin qali'an najman yadhi'u kashihabi lami'an. Amatara haitsu suhailin, di sini haitsu diidhofahkan kepada mufrad, tapi itu sangat jarang. Ya. Kemudian yang kedua, id, ini juga id bisa diidhofahkan kepada apa? Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Sama juga id menetapi dzarf. Ya. Dan ketika id diidhofahkan kepada jumlah ismiyah, maka sebaiknya khabarnya, ya khabarnya, ajuznya adalah selain fi'il madhi, yaitu apa? Isim dan fi'ilun mudhari'. Makna idza apa? Hah? Idz mana ya? Hah? Kok tiba-tiba? Bukan, dzaraf dia. Dzaraf apa? Lima madha minaz zaman. Dzaraf lima madha minaz zaman. Bukan id hujaiyah, bukan. Kemudian kalau id ditanwin, maka dibawa kepada ifradnya, yakni adamu al-idhafah, tidak diidhofahkan. Ya. Dan tanwinnya menggantikan dari jumlah, tanwin iwad. Dan tanwin itu ada tanwin iwad ada tiga macam, ya kan? Iwad anil harfi, iwad anil kalimah, iwad anil jumlah. Ya. Tanwin yang masuk pada id adalah apa? Tanwin iwadun anil jumlah. Idin jadinya, yauma idin, sa'ata idin, ama idin. Kenapa di kasrah? Hah, ketika di tanwin? Idin sudah lewat. Hamzah, kenapa Zah? Idin di kasrah. Kan tadi sukun kan, id di tanwin jadi di kasrah idin. Kenapa? Hamam. Karena iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Litakhallus min iltiqa' sakinain, id disukun. Tanwin juga kan sukun. Maka di lepaskan dengan kasrah jadi idin. Ya, masih ada yang mau ditambahkan perlu atau cukup? Masih ada enggak? Cukup. Masih. Dan gimana Bang Ki? Masih. Ya, kemudian yang berikutnya. Siapa Bang Ki? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kaid manan kaid wa ma kaid manan kaid adif jawazanna wa hina zanubit wa wa istinafiyah ma ism mausul mabniun ala sukun fi ma irafin mubtada kaid jar wa majrur bi ma tafi sila mausul manan tamyiz aw masub ala nazil khafid kaid kaid jarun wa majrur mutalib bi adif bi adif adif fil amrin ma fa'il wa fa'iluhu damir mustatir fihi jawazan takdiruhu anta jawazan kaid jarun wa majrur mutalib bi khabar talabi madu khabar adif fil amrin wa fa'iluhu damirun mustatir fi wujuban tadiru anta jawazan maf'ul mutlaq nahu khabar lim tudak madu tadiru dalika nahu wa huwa mudaf hina janubit hina daraf zaman mabniun mansub wa alamat nasbihi al fathah dair ala akhirih wa huwa mudaf ja fi'lun madin nubit fa'iluhu jumlah janubit fi mali jarrin mudafun ilaih wa jumlah hina janubit fi mali jarrin mudafun ilaih li nahu dan apa yang seperti it maknanya seperti it idafakanlah dalam keadaan boleh apa yang seperti it maknanya yang seperti it dan maknanya adalah id idafkanlah dalam keadaan boleh contoh hina janubit jadi terjemahan ikuti i'rabnya tadi kan di i'rab ma mausulah ya mubtada kan kemudian ka'id ma'nan ini jumlah silah di muta'alik dengan mahdhuf maknan sebagai apa? Tamyiz ataupun mansub ala nazil khafid. Kaid sebagai khabarnya. Berarti terjemahannya ma kaid. Apa saja yang seperti id maknanya, kaid maka dia seperti id gitu. Apa? Amalannya. Ya. Wa ma kaid ma'nan kaid. Apa saja dari isim-isim zaman yang seperti id maknanya. Ya. Maka kaid maka dia diamalkan seperti id. Adif jawazan nahu hina janubiz. Idafakanlah secara jawaz. Contoh hina janubiz. Antum jelaskan apa itu makna dari maka id. Yang seperti id. Apa saja. Apa bobitnya. Apa batasannya. Ya. Kemudian. Kalau sama seperti id. Disamakan dengan id dalam hal amalannya itu apa? Apa? makna kaid, yakni fi kaunihi dharfan madiyan ghairu mahdud. Ma laisa lahu ikhtisas. Yang dimaksud dengan maksud dia jangan mahdud. Ma laisa lahu ikhtisas. Au أو وقت معين. حين وقت وزمن. Disamakan dengan id dalam pengidhofan dengan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah fi'liyah dan ismiyah. Apabila dzarfnya bukan madi dan dia istiqbal, maka ditaufkan hanya kepada jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Contoh, aji'uka hina yaji'u zaidun. Adapun yang itu banyak dan dia diperlakukan, kalau fi'linya bukan madi dan dia istiqbal, maka dia diperlakukan seperti idafahnya kepada jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Contoh, aji'uka hina yaji'u zaidun. Dan adapun apabila dzarfnya mahdud, tidak diidafahkan kepada jumlah, akan tetapi diidafahkan kepada mufrad. Contoh, syahr dan haul. Sumtu sahara kada. Jelas ya insyaAllah ya. Wa amma ka'id ma'nan ka'id adif jawazan nahu hina janubiz. Apa saja dari isim zaman yang dia seperti id maknanya, seperti id maknanya tadi disebutkan, yaitu dia dhorof madhi, dhorof yang madhi maknanya, dan huwara mahdud. Ghairu mahdud maksudnya dia tidak memiliki ikhtisas, yakni tidak menunjukkan kepada adad. Usbu kan ada adadnya, syahr, syahrain, thalathu ashhur, ataupun waktu tertentu. Itu yang dimaksud dengan ghairu mahdud, tidak memiliki kekhususan ataupun waktu tertentu seperti amus dan ghad. Maka dia dibawa seperti apa halnya id, boleh diidhofahkan kepada apa, jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Adapun kalau dorofnya bukan madin tapi untuk mustaqbal, maka dia diperlakukan seperti perlakuan apa? Iza, hanya diidhofahkan kepada jumlah fi'liyah. Ya, kepada jumlah apa? Fi'liyah. Kemudian kalau syarat yang keduanya, yaitu ghairul mahdud, tidak ada tapi justru sebaliknya dia mahdud, maka dia tidak boleh diidhofahkan kecuali kepada isim yang mufrad, syahr. Ini kan mahdud, dia maknanya dhorof, iya. Cuma mahdud, syahr ada batasannya, 30 hari atau 29 hari. Haul, 1 tahun juga ada hitungannya, iya. Ada hitungannya. Maka yang seperti ini tidak boleh diidhofahkan kecuali kepada yang mufrad, iya, kecuali kepada yang mufrad. Ucapan mereka orang Arab boleh enggak? Izzaka, izzaka, izzaka, iz diidhofahkan kepada mufrad. Boleh enggak seperti ini? Izzaka. Misalkan mata Zaid izzaka. Izzaka di sini iz diidhofahkan kepada mufrad. Betul enggak ini ucapan izzaka? Betul. Terus bagaimana? Ditakwil dengan, ya, dengan takwilan, ya, Yang pertama menakdirkan apa? Mujada idzaka kaza. Ataupun menakdirkan apa? Khabar ya. Idzaka kaza. Ataupun menakdirkan apa? Ya. Kana yang tama. Idzkana zalik. Ataupun idzkana zak. Ataupun zalak. Idzkana zak atau idzaka. Idzaka kadzalik ditakdirkan khabar atau ditakdirkan fi'ilnya karena yang tama. Ya, ini jelas ya. Wa ma kaid ma'nan kaid adif jawazan nahu hina janubiz. Apa yang seperti id maknanya maka diperlakukan seperti id, hanya saja bedanya apa? Haqi. Bedanya apa dengan id? Kalau id darof lima madah minus takbal, kalau ida darof lima Bedanya id dengan maka id. Maknanya? Ada bedanya? Ada bedanya ya antara id dengan maka id. Kalau id apa? Siapa yang tahu kalau id? Wajib diidhofahkan. Oleh karenanya dia mabni kan? Ya kan? Karena dia yulazim al-idhofah fasara mabniyan, maka dia mabni. Adapun selain id tidak wajib diidhofahkan. Oleh karenanya dalam i'rabnya nanti sebentar lagi bisa dengan dua sisi, boleh dimabnikan karena apa? Disamakan dengan id atau boleh juga mu'rab kembali kepada hukum asalnya dia. Nah itu. Jadi abis jawazan itu yang membedakan antara maka id dengan yang idnya. Kemudian yang berikutnya wabni awa'rib maka id qad ujriya wakhtar bina matlui fi'lin bunya. Wabni awi awa'rib maka izkot ujriya wahtar bina matluwi fi'lin buniya. Wabni fi'lu amrin wa fa'iluhu domirun satir fi jawaban takti, fi ujuban takdiruhu anta. Awul atifah a'rib fi'lu amrin wa fa'iluhu domirun satir fihi ujuban takdiruhu anta. Ma isim mausul al-mutanazu'li fi'lani qoblah. Kais jar majrur mutalik bi ujriya al-ati. Qad harfu tahkikin. Ujriya fi'lun fi'lun mudhari mughayyir fi'lun madhi mughayyir sigha. Wa naibul fa'il damir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya'ud ila ma wal jumlah la mahala la hasilah. Wal alif lil itlaq wa ikhtar wal atifah. Ikhtar fi'lu amrin wa fa'ilu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Bina kusira li darurah wa huwa maf'ul li ikhtar wa huwa mudaf matluin mudaf ilaih wa huwa mudaf fi'lin mudaf ilaih majur wa lam tujari al kasratu zaratu ala akhirihi. Bunia fi'lun fi'l madhi mughayyir sighah. Wana ibul fa'il damir mustatir fi jawazan takdiru huwa yaud ila fi'il. Wal jumlah fi mahalli jarrin sifah li fi'il. Mabnikanlah atau i'rablah zorof yang berlangsung seperti ida. Dan pilihlah mabni apabila yang berlangsung seperti iz. Dan pilihlah bina apabila didatangkan setelah fi'il-fi'il yang mabni. Binanya yang diikuti pada fiil-fiil. Binanya isim yang diikuti pada fiil-fiil yang mabni. Telah diketahui bahwasannya isim-isim yang diidhofahkan kepada jumlah terbagi menjadi dua macam. Ada yang diidhofahkannya secara luzum, secara wajib. Ada juga yang secara boleh. maka dua bait ini mengisyaratkan isim yang didhofahkan kepada jumlah yang jawazan, yang boleh, yaitu bolehnya, boleh datangnya sebagai datangnya dengan i'rab, dengan mu'rab, dan juga dengan mabni. Sama saja didhofahkannya kepada jumlah yang diawali dengan fi'il madhi atau mudhari atau juga jumlah ismiyah mazhab kufi. Maka contohnya seperti hadza yaumu jaa zaidun wa yaumu yaqumu amrun wa yaumu bakrun qaimun. Maka di sini yaum boleh jatuh sebagai yaumu, yaitu mu'rab, dan juga yauma mabni. Dan ini mazhabnya kufi. Akan tetapi yang dipilih yaitu apabila disandarkannya isim kepada jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il madhi, maka mabnikanlah, yaitu atau sebagai bina. Karena lil musyakalah. Seperti datang bolehnya bina dan juga i'rab murab, seperti perkataan syair ala hina ataptul mashiba ala siba. Dan di sini hina boleh jatuh sebagai ala hini, yaitu mu'rab, dan juga hina mabni. وابني أواعرب ما كائذ قد أجري واختر بنا مطلوي فعل بنيا. Silahkan dimabnikan atau di i'rab isim yang dia seperti id. Ya, qad ujriya dilangsungkan seperti id. Sudah lewat ya. Isim apa? Dharaf, yang mana yang madhi dan ghairu mahdud. Ya, boleh pilih. I'rabnya isim tersebut. Kalau idnya bagaimana idnya? Idnya wajib mabni karena dia melazimi mudhaf ilaih kepada jumlah. Adapun yang semisal id dari isim-isim zaman yang lain, hin, waqt, zaman, yaum, ya, ketika dia seperti id, yakni untuk waktu yang lampau dan ghairu mahdud, maka boleh dengan dua sisi i'rab, boleh dimabnikan, berarti apa? Karena diilhaqkan dengan idnya, atau di i'rab sesuai dengan apa? Asalnya. Ya, sesuai dengan apa? Asalnya. Wakhtar bina matlui fi'lin bunia, dan pilihlah. Ya, pilihlah bina. Binanya isim yang diikuti oleh fi'l yang mabni. Jadi kalau setelah isim zaman yang diperlakukan seperti itu diikuti oleh fi'l madhi, maka yang lebih dipilih apa? Mabni. Apa tujuannya? Lil musyakalah, untuk menyesuaikan dengan fi'il madhi setelahnya. Fi'il madhi mabni, maka dharfnya pun yang didhofahkan kepadanya ikut apa? Mabni. Ya. Tadi sudah dijelaskan, yang belum dijelaskan tadi ya, kalau fi'ilnya ataupun setelah isim-isim zaman yang diperlakukan seperti idh itu fil madhi, dipilih mabni. Adapun kalau setelahnya bukan fil madhi, apakah fil mudhari ataupun jumlah ismiyah, maka apa? Mu'rab. Boleh enggak mabni? Ya. Kalau orang Kufah boleh mutlak semuanya ya. Fi'ilnya apa saja, apakah fi'ilnya madhi ataupun fi'il mudhari atau jumlah ismiyah. Tapi orang-orang Basrah melarang, tidak membolehkan untuk memabnikan dharaf tadi ketika didhofahkannya kepada selain fi'il madhi. Terus bagaimana dengan contoh ayat hadza yaumun yanfa'u shadiqina shidquhum, datang dengan dua riwayat, dengan dua qiraah. Kira yang pertama hadza yaumun yanfa'u shadiqina, atau jelaskan kalau dibaca hadza yaumun yanfa'u shadiqina shidquhum bagaimana i'rabnya, dan ada khilaf tidak. Dan kalau dibaca hadza yauma yanfa'u shadiqina shidquhum, berarti i'rabnya bagaimana dan khilafnya bagaimana. Hadza yaumu yanfa'u shadiqina shidquhum. Ini contoh fi'il is, apa yang merupa is yang didofakan kepada fi'il mudhari, yaitu yaum. Hada yaumu, yaumu di sini marfu, maka di antara i'rabnya yaum ada yang mengatakan marfu, ada yang mengatakan mu'rab, dan juga ada yang mengatakan marfu, jatuh sebagai marfu. Ada dua. Hadza marfu yaumu nasab yauma. Yang rafa ada dua pendapat. Yang pertama, yaumu jatuh sebagai khobar hadza. Dan orang Kufa berkata bahwasannya yaumu khobar mansub ala zorfiyah fi mahali rafin khobar yauma. Satu. Kalau yang hadza yauma ada tiga sisi irob. Orang Kufah mengatakan bahwasannya isim, isim zaman, zorof zaman, fi mansub, fi mahali rofin. Hadza yaumun yanfa'u as-sadiqin sidquhum, dibaca dengan dua qiraah, yaitu dengan merafa'kan yaumu dan memabnikan yaumu di atas fathah menjadi yauma. Adapun qiraah rafa', maka Basriyun dan Kufiyun sepakat ini bisa digunakan, dan di i'rab sebagai khabar mubtada, sedangkan qiraah mabni fathah yaumun yanfa'us sadiqina sidquhum ada perbedaan pendapat antara Basriyun dan Kufiyun. Orang-orang Kufah mengi'rab yauma sebagai dzaraf khabar fi mahali raf'in dari hadza, dan isim isyarah hadza menunjuk pada percakapan antara Nabi Isa orang-orang Kufah. Wa yawma hadza yawma fi mahal, yang pertama i'rabnya fi mahalli rafin fi qiraati yawma yanfa'us sad mabni al-fath fi qiraah mabni al-fath, pada qiraah mabni al-fath yawma sebagai fi mahalli rafin, dan hadza sebagai khabar isim isyarah ala sebagai mubtada. Hadzal yaum yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Dan yang kedua, yau hadza sebagai yaum sebagai dzaraf zaman muta'alliq bi bi khabar an hadza. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وبلا دبتة dengan apabila dibaca dengan rafa maka dia diarab sebagai khobar dari hadza. Ada Pak Ustaz, ada akhir terus bisa juga dibaca dengan ada qiraah lain yang membaca dengan fathah dengan memabnikan yaum. Mazhabnya kufiyun, adapun basriyun mereka tidak membolehkan mabninya di atas fathah. Itu jangan menjadikan bahwasanya hadza sebagai mubtada dan khabarnya mahdhuf. Maka ketika itu al-yaum menjadi dzaraf zaman muta'alliq dengan qala pada ayat sebelumnya. Qala Allahu yaumun yanfa'us shadiqina sidquhum, dan takdirnya qala Allahu fi yaumi yanfa'us shadiqina sidquhum hadza jazaa'u sidqika. Dan boleh pula sisi yang lain, yaitu dengan menjadikan al-yaum sebagai dzaraf zaman yang dia muta'alliq dengan yang mahdhuf sebagai khabar dari hadza. Takdirnya adalah hadza alladhi dzakara alladhi dzikra fi su'alillahi wa jawabi Isa waqi'un fil yaumi yauma yanfa'u shadiqina sidquhum. Ini bermanfaat ini. Jadi hadza contoh ayat ataupun firman Allah SWT, hadza yaumun yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini datang dengan dua qiraah. Qiraah yang pertama dengan rafa', hadza yaumun yanfa'us shadiqina sidquhum. Kalau dengan qiraah rafa', maka tidak ada khilaf di antara al-basriyun wal kufiyun. I'rabnya dia yaum sebagai khabar dari hadza. Ya, al-yaum maksudnya hari ini adalah hari yang bermanfaat ya bagi orang-orang yang jujur kejujuran mereka. Terjadinya khilaf kapan? Yaitu ketika pada qiraah fathah. Ya. Hadza yauma yanfa'u shadiqina sidquhum. Ya. Orang-orang Kufah yang mereka membolehkan ya untuk memabnikan apa yang semisal id ketika didhafahkan maka menjadikan ayat ini mabni. Hadza yauma yanfa'u shadiqina sidquhum mabni dia. Kenapa mabni yauma? Ya didhafahkan kepada jumlah seperti id didhafahkan mabni, maka dia juga yaum seperti id mabni. Maka i'rabnya mahalli pada mahalnya rafa, khabar juga bagi hadza. Maknanya sama al-yaum hari ini. Yaitu apa? Adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang jujur kejujuran mereka. Nah. Adapun orang Basrah yang mereka tidak memperbolehkan untuk memabnikan isim-isim yang seperti id ketika didhafahkan kepada selain madhi untuk mabni, maka mereka mengatakan mu'rab itu bukan mabni. Yauma itu harokat i'rab, bukan harokat bina. Terus bagaimana? Ya, harokat i'rab ke fathah. Iya. Iya, kata mereka taujihnya bisa dengan satu dari dua sisi. Ya. Sisi yang pertama, yauma itu mansub ala dzarfiyah. Ya, amilnya bukan hadza, tapi qala pada ayat qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Jadi yauma qala Allah fi yaum gitu kan. Allah berfirman yauma ini fi yaum. Nih. Ya. Kemudian hadza mubtada, khabarnya mahdzuf, bukan yauma khabarnya. Ya. Itu apa? Hadza jazaa'u sidqik. Hadza jazaa'u sidqik. Ya. Atau sisi yang kedua kata orang Basrah. Yaitu hadza isi disyaratkan ataupun ditunjuk ataupun isim isyarah yang menunjuk kepada hiwar percakapan antara Allah dengan Nabi Allah Isa. Percakapan Allah dengan Nabi Isa ini ya. Kemudian yauma dijadikan apa? Sebagai apa? Dzaraf juga, ya. Kemudian muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf. Itu apa? Hadza hasilun fi yaumi, ya kan? Yanfa'u shadiqina sidquhum. Percakapan antara Allah dengan Nabi Allah Isa ini terjadi di hari tidak bermanfaat. Ya, kejujuran ataupun yauma yanfa'u shadiqina shidquhum, di hari yang bermanfaat. Kejujuran orang-orang yang jujur. Itu kan yang kemarinnya. Ah, itu diingat-ingat. Itu diingat-ingat, insyaallah bermanfaat itu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin rinciannya dalam ta'liqatnya terhadap Syekh Zuhrul Dzahab bin Hisham. Kemudian wa alzamu idza idhafatan ila jumalil af'ali ka hun idza tala. Ya, idza sekarang. Siapa? Hah? Andre. Kan bagiannya tadi bonus kalau tadi. وَأَلْزَمُوا إِذَا إِضَافَةً إِلَى جُمَلِ الْأَفْعَانِ كَهُنْ إِذَا أَتَلَى وَهُ عَطِفَةً أَلْزَمُوا فِعْلٌ وَفَاعِلٌ إِذَا مَفْعُولٌ بِهِ أَوَّلٌ قُصِدَ لَفْظُ مَفْعُولٌ بِهِ أَوَّلٌ إِضَافَةً مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِي إِلَى جُمَلِ الْأَفْعَالِ جَرْ مَجْرُورٌ وَمُضَافٌ مُضَافٌ إِلَيْهِ جَرْ مَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ ila jumal jar majrur mutaalliq bi alzam bi alzamu jumal al af'al mudafun wa mudafun ilayh kahun idza atala kaf jaratun qawlun mahdhuf mutaalliqan bi mutaalliqan mahdhuf khabaran li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu wa dhalika ka'inun fa qawlika hun idza atala hun fi'lu amrin mabniun ala sukun وفعل ضمير سطر فيه وجوبا تقدير أنت إذا ظرف فيه معنى شرط وجملة تلا في محل جر مضاف إليه إذا dan mereka mengharuskan إذا mudhaf kepada jumlah fi'liyah seperti pada contoh hun idza atala. Bahasanya idza selalu mudhaf kepada jumlah fi'liyah dan tidak boleh diidhafakan kepada jumlah ismiyah menurut pendapat yang rajih, dan jumlah fi'liyah lebih sering digunakan adalah fi'il madhi. Terkadang juga digunakan fi'il mudhari dan dikumpulkan keduanya pada ucapan seorang penyair wa nafsu raghibatun idza raqabtaha wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Ini semua menurut pendapat Sibawai. Adapun pendapat Al-Afash dan Kufiyin, mereka membolehkan idza mudhaf kepada jumlah ismiyah. Seperti contoh ajiuka idza zaidun qaimun. Menurut Sibawai, contoh ini bukan mudhaf kepada jumlah ismiyah akan tapi kepada jumlah fi'liyah yang zaidun sebagai fa'il dari fi'il yang sebagai fa'il dari fi'il yang mahdhuf sebelumnya. Ajiuka idza zaidun qama. As-Syarafi berpendapat bahwasanya As-Syarafi menganggap bahwasanya sebenarnya tidak ada perbedaan antara Sibawai dan Al-Fash. Bahwasanya boleh ada mubtada yang terletak setelah idza. Akan tapi menurut As-Syarafi perbedaannya adalah bahwasanya boleh jumlah ismiyah yang terletak setelah idza dalam pendapat Sibawai, dalam pendapat Al-Afash khobarnya juga isim mufrad, sedangkan menurut Sibawai khobar dari mubtada yang terletak setelah idza khobarnya harus berbentuk fi'il. Contoh menurut Sibawai ajiuka idza zaidun qoma, sedangkan dan contoh pendapat Al-Afash adalah Ajiuka ida Zaidun qa'imun. Sedikit tadi yang berkaitan dengan hadza yaumun fa'sadiqun sunkum ya. Barangkali antum ada yang bingung. Hadza yaumun fa'sadiqun sunkum kalau dibaca dhammah, hadza yaumu berarti dia bukan dzaraf. Ya, bukan dzaraf. Ya, isim zaman saja maknanya beda, tidak ada makna fi. Jadi hadza yaum maknanya hari ini adalah hari, bukan di hari. Beda dengan hadza yauma yang mansub itu. Ya, maknanya di hari, maknanya ucapan ataupun khiwar antara Allah dengan Nabi Isa ini terjadi di hari. Ya, kalau dzaraf ada maknanya di hari dan dia mansub. Kalau ini dhammah hanya isim zaman saja ya. Kemudian walzamu idza idafatan ila jumalil af'ali kahun idza tala. Mereka mengilzam, mengharuskan idza untuk diidhafahkan kepada jumlah-jumlah fi'liyah. Seperti hun idza tala, tawadha' idza tala, 'ala ghairik idza ta'azama. Ya. Di sini bahasan tentang idza. Ya. Maksudnya idza menetapi idhafah kepada jumlah. Ya, fi'liyah. Fi'ilnya madhi ataupun mudhari. Tapi seringnya apa? Fi'ilnya fi'il madhi. Ya. Idza ini adalah dzaraf limastaqbala min az-zaman. Hafidun li syartih mansubun bi jawabi. Ingat-ingat. Ya. Idza adalah dzaraf limastaqbala min az-zaman. Dzaraf untuk waktu yang akan datang. Hafidun li syartih mukhafidkan syaratnya. Ya, mukhafidun syaratnya mansubun bi jawabi dan dinasabkan oleh jawabannya. Jadi pada contoh apa? Idza ja'aka Zaidun, apa fa'krimhu misalkan ya. Idza ja'aka Zaidun fa'krimhu. Maka idza di situ apa? Dzaraf mabni 'ala sukun pada mahalli nasab. Dia apa? Dikatakan apa? Khafidun li syartih, mukhafidun syart dan mansubun bi jawabi. Syaratnya mana? Ja'aka. Pada mahallnya apa? Jar. Apa yang menasabkannya? Fakrimhu, akrimhu itu. Ini ghalibnya, seringnya, umumnya. Idza datang untuk dzaraf limastaqbala min az-zaman khafid li syartih mansub bi jawabi. Dan kadang dia datang idza murni untuk dzarfiyah tanpa di situ makna syaratnya. Murni sekedar untuk dzaraf keterangan waktu saja. Yang akan datang tidak mengandungi makna syarat kadang. Tandanya apa idza? Dia kosong dari syarat, hanya mengandungi makna dzaraf. Tandanya tidak ada jawabannya. Contohnya walaili idza yaghsha, walaili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Ini sekitar itu apa? Dzaraf saja. Ya, tidak ada makna syarat. Ketika tidak ada makna syarat, maka dia sekedar dzaraf saja. Ya, kemudian sudah kita sebutkan juga. Ya, kadang ketika idza datang sebagai syarat, kadang filu syarat dan jawab syaratnya madhi semua, kadang mudhari semua, kadang salah satunya madhi, salah satunya mudhari, kadang jawab syaratnya apa? Fil amr. Ya, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna. Jadi pendapat yang rajih bahwasanya idza tidak boleh didhafahkan kepada jumlah ismiyah, hanya kepada jumlah fi'liyah. Berbeda dengan halnya ataupun pendapatnya Lafash dan Al-Kufiyun yang mereka membolehkannya. Ya, yang mereka membolehkannya. Adapun contoh yang didengar dari kalamul Arab, aji'uka idza zaidun qa'im ini betul. Apa idza aji'uka idza zaidun qa'ma betul. Cuma arahan i'rabnya. Ya. Menurut pendapat orang-orang Basra dan juga Sibawai, zaidun ataupun jumlah Zaidun qoma bukan jumlah apa? Ismiyah, tapi jumlah fi'liyah dengan menakdirkan fi'il sebelum Zaid karena sudah ditafsirkan ya paling setelahnya. Jadi asal ucapanmu aji'uka idza Zaidun qoma idza qoma Zaidun gitu. Adapun mereka yang membolehkan datangnya jumlah ismiyah setelah idza ya mengirab Zaid sebagai mubtada. Ya. Ada tambahan? Ya, tadi ada kesalahpahaman dari Al-Asyrafi ya, dalam memahami khilaf yang terjadi antara siapa? Sibawai dengan Al-Akhfash. Ya. Dikiranya khilafnya bukan pada apa? Datangnya jumlah ismiyah setelah iza, tapi pada apa? Khobar. Ya, khobar dari jumlah ismiyah. Padahal khilafnya terjadi pada boleh tidaknya datang jumlah ismiyah setelah iza. Kata Sibawai tidak boleh. Asyraf abal akhfash boleh. Kemudian limu fi mitnaini mu'arrafin bila tafarruqin udhifa kilta wakila. InsyaAllah ini ringkas ini. Limu fi mitnaini mu'arrafin bila tafarruqin udhifa kilta wakila. Limu fi mijar wa majur muta'alik bi kawli udhifa al-ati wa mu fi mi mudhaf isnain mudhaf ilaih mu'arrafin sifatun lifuhim bila tafarrukin jarur majrur muta'alliq bi mahdhuf sifatun tsaniyah li mufhim udhifa fil madhi mabniun ala juhul wa kilta naibul fa'il wa kila ma'tufun ala kilta wal ma'na al bait diidhafahkannya kilta dan kila kepada isim yang memberi pemahaman makna dua yang ma'rifah tanpa ada perselisihan. Tanpa ada perbedaan. Dari isim-isim yang melazimi idhofah secara lafaz dan makna adalah kilta dan kila. Dan keduanya tidak diidhofahkan kepada kecuali kepada yang ma'rifah musanna lafaznya musanna atau apa kepada yang ma'rifah dan musanna secara lafaz dan makna. Contohnya adalah ja'ani kilar rajulaini atau ja'ani kiltar rajul kiltar mar'ataini atau diidhofahkannya secara makna tanpa lafaznya. Nah, contohnya ja'ani kilahuma. Begitu juga datang ucapan syair innalil khairi wal syarri madan wa kila dzalika wajhun wa qabal. Dan musannif berjaga-jaga dengan perkataannya bila tafarrukin tanpa pemisah dari isim ma'rifah yang memberi pemahaman makna musanna tapi ada pemisah. Maka ketika itu tidak boleh diidhofakannya kila dan kilta. Maka tidak boleh dikatakan kila Zaidin wa Amrin ja'a. Datang pada syair dengan syarat kila akhi wa khalili wajidi adudan finna ibati wa ilma wa ilma mil mulimat. Di situ tidak boleh karena di situ jarang karena datangnya jarang karena diidhofahkannya kilak dengan ada pemisahnya dan datang dengan ada huruf. Limufhim isnaini mu'arrafin bila tafarruqin udhifa kilta wa kila. Aslinya apa? Udhifa kilta wa kila limu fi mitnaini mu'arrafin bila tafarruqi. Ada taqdim wa ta'khir di situ. Kilta dan kila diidhofahkan dengan ketentuan limu fi mitnaini. Bermakna isnain kepada sesuatu ya, ataupun kilta dan kila diidhofahkan kepada. Di sini li mana ya, Pak? Ila ya biasanya. Apa-apakan ila ya. Udhifa kilta wa kila, ini ila kan? Cuma diganti dengan lam. Kilta dan kila diidhofahkan kepada isim yang, ah ini syarat mudhaf ilaih, yang kila dan kilta diidhofahkan padanya. Mufhim itsnaini, bermakna itsnain dua. Mu'arrafin, ma'rifah. Syaratnya kedua, ketentuannya kedua. Bila tafarruq, tanpa pemisah. Ini syarat yang ketiga. Itu tiga syarat dari idhofahnya kilta dan kila. Jadi kilta dan kila melazimi idhofah. Kepada apa? Mufrad al-jumlah. Mufrad. Boleh dhamir, boleh apa? Isim zahir. Tapi syaratnya ada tiga. Ya. Yang pertama, musanna, lafaz dan maknanya. Ya, lafaz dan maknanya. Contohnya apa yang lafaz maknanya musanna? Ya, jadi kiltal jannataini, ya, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Atau yang musanna apa saja? Apanya? Maknanya saja. Contohnya apa? Apa contohnya? Hafal enggak bacirnya? Inna lil khairi wa lis syarri mada. Wa kila dzalika wajhun wa qabal. Di sini dzalik lafaznya mufrad, tapi maknanya mengarah kepada al khair wa syarr. Awanum baina dzalik itu dzalik. Kemudian syarat yang kedua agar apa? Mudhaf ilainya kalimatun wahidah. Satu kalimat. Enggak boleh dua kalimat. Satu kalimat. Yang ketiga, agar dia apa? Ma'rifah. Ma'rifah bukan nakirah. Sama saja di sini. An yakuna al-mudhaf ilaihi kalimah wahidah bila tafarruq maksudnya ya. Bila tafarruq. Agar mudhaf ilainya satu kalimat maksudnya bila tafarruq. Bukan diatofkan satu sama lainnya dengan huruf atof seperti kila zaidin wa amrin ja'a, itu enggak boleh. Ya, meskipun di situ musanna, ya. Zaidun wa amr musanna kan? Ya, musanna. Dan juga ma'rifah. Apa kekurangannya di sini? Ya. Tafarruq di sini. Ya. Dipisahkan dengan apa? Huruf atof. Ya. Kemudian datang ya. Pengatofan kila kepada musanna yang tafarruq, yakni dipisahkan dengan huruf alif, tapi itu sifatnya syadz, sangat sedikit jarang. Seperti bait syair yang tadi disebutkan, kila akhi wa khalili wajidi abuda. Kila akhi wa khalili. Sudah selesai semua pengerjaannya ya. Insyaallah ini bisa dipahami ya, kila ya. Kilahuma sama, ya, kilahuma juga mufrad, lafadznya cuma maknanya apa? Musanna. Masih banyak ya? Sudah siap antum? Ya, kalau sudah siap enggak masalah kita ambil. Apa lagi lah. Karena setengah jam 10 kita masuk lagi. Jadi mungkin enggak sampai jam 10 kalau hari Sabtu. Wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan wa in karartaha fa adifi aw tanwil ajza. Sampai di situ. Aw tanwil ajza. Qala an-nazim rahimahullahi alaihi wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan wa in karartaha fa adifi aw tanwil ajza. Al waw 'adifah la nahiyah jazimah tudif فعل المضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت لمفرد جار ومجرور متعلق بتضيف معرف صفة لمفرد مفرد وصفة مجرور مجرور مثله وعلامة جر الكسرة أي المفعول به لتضيف منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره الواو حرف عطف إن شرط إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه كررتها فعل وفاعل ومفعول كررت كرر فعل ماض مبني على سكون اتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الفتح كررتها كرر فعل وفاعل ومفعول كرر فعل ماض مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك في محل جزم فعل شرط والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل فاعل والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به فرابطة لجواب الشرط أضف فعل أمر مبني على السكون وكسر للضرورة wa fa'ilu dhamirul mustatir fihi jawazan fihi wujuban taqdiru anta wal jumlah fi mahalli jazmin jawabu syart aw harfu 'atfin tanwi lajza tanwi fi'lun fi'l mudhari mujzumun wa ma'tuf 'ala ma qablah wa fa'ilu dhamirul mustatir fihi wujuban taqdiru anta al-ajza maful bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-dhul akhirih al-muqaddarah adif qarartaha أو تنوي الجزاء أو حرف عطف تنوي فعل مضارع مجزوم ومعطوف على كررتها كررت وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت الأجزاء مفعول به منصوب وعلامة جزمه الفتحة المقدرة القصر ومعنى البيت janganlah engkau idofahkan ayyan kepada isim mufradnya ma'rifah. Akan tetapi jika engkau mengulanginya, maka silakan engkau idofahkan. Atau bila engkau mengulang penyebutannya, silakan idofahkan. Atau engkau niatkan al-ajza bagian-bagian dari ayyan. Di antara isim idhofah ya, di antara isim lam lazim idhofah makna adalah ayyan dan tidaklah dia diidhofahkan ke ma'rifah kecuali jika berulang penyebutannya seperti contoh ucapan penyair ala tas'aluna nasa ayyi wa ayyukum ghadat ghadat taqayna khairan kana au akrama khairan kana khairun wa akrama makna ayy wa ayyukum ay ayyuna atau engkau niatkan al-ajza atau engkau niatkan makna al-ajza bagian-bagian seperti contoh ucapan engkau ayyu zaidin ahsan ay ayu ajza izaidin ahsan mak mana alza tanpa dari jawabannya yaitu ainuhu au anfuhu ya tadi faedahnya tanwi itu majzum karena diidhofahkan kepada mahalnya karra ya. Karra adalah fi'lu syarat pada mahalnya jazm dan tanwi diathafkan kepadanya kepada karra bukan kepada adif karena lihat maknanya jangan kau idhofahkan ayyan kepada isim mufrad yang ma'rifah kecuali ya kecuali yang pertama ketika engkau mengulang ya penyebutannya penyebutan ayyannya diulang tadi sudah disebutkan syahidnya dari ucapan penyair ala tasalun ala tasalun nasa ayyi wa ayyukum maknanya ya ayyuna siapa di antara kami di antara kita ah ketika diulang penyebutannya ay boleh dia diidhofahkan kepada apa isim mufrad yang ma'rifah yang kedua au ya, atau ketika kamu tanwil ajza meniatkan dari ay mana al ajza bagian-bagian seperti tadi yang dicontohkan ayu zaidin ahsan maknanya bagian mana dari zaid yang paling bagus bukan zaid yang mana maknanya ya bukan keliru ya, itu tampak dari jawabannya seperti yaduha anfuha wajhuha atau yang semisal itu wajhuhu yaduhu atau yang semisal itu siap? Ya karena sudah siap ya sudah kita lanjut apa wa khususan bil ma'rifah mausulatan ayyan wa bil aksi sifah ya قال الناظم رحمه الله تعالى وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة فهو إسنافية وخصوصا في الأمر أمنيون على السكون وفعله ضمير مستتر فيه وجوب أن تقدر أنت بالمعرفة جار وجر متعلق بخصوصا وصولة حال من أي منصوب علامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره أيا في أيا نقول به لخصوصا منصوب علامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره وبالعكس الصفة أو إسنافية بالإسنافية بالعكس جار ومجرور متعلق بخصوصا في محل رفع خبر مبتدا الصفة مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ثم تظهر على آخره بالعكس في محل رفع خبر بخصوصا متعلق ب محذوف متعلق بمحذوف خبر مقدم بالعكس جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم الصفة مبتدأ لخصوصا وسكن الصفة مبتدأ مؤخر لخصوصا وسكن لأجل مبتدأ مؤخر بلا لبالعكس معنى البيت dan kau khususkanlah ayan dengan isim yang ma'rifah sebagai mausul dalam keadaan mausul mausulah dan sebaliknya sebagai sifat dan sifat sebaliknya khususkanlah ayat yang mausulah dengan isi ma'rifah dan sifat dan sebaliknya ini dikhususkan yakni dengan nakirah sifat sebagai sifat. Dan inti dari bait ini adalah bahwasanya ai dalam bahasa Arab terbagi menjadi 5 macam. Pertama, wasfiyah. Yang kedua, al-haliyah. Yang ketiga, al-mausulah. Yang keempat, syartiyah. Yang kelima, istifhamiyah. Dan semua makna ai ini ada 2 perkara. Yang pertama, yang dia wajib diidhofahkan. Dan ini terbagi menjadi 2. Wasfiyah dan haliyah. Dan setiap dari yang mausuf dan hal tidak boleh diputus dari lafadznya idhofah. Dan dari keduanya tidaklah diidhofahkan kecuali kepada yang nakirah. Karena wasf hanya datang dalam keadaan nakirah demikian juga dengan hal tidaklah menjadi kecuali dalam keadaan nakirah. Contoh wasiyah marotu bifarisin ayyi farisin dijarkan karena dia sebagai naat atau sifat bagi faris. Dan contoh yang datang sebagai hal marotu bi khalidin ayya farisin dinasabkan karena dia hal. Dan perkara yang kedua yang dia boleh diputus secara lafaz dari idhofah ada 3, yang ay yang bermakna mausulah, istinafiyah dan syartiyah. Adapun mausul maka diidhofahkan secara lafaz dan tidak boleh diidhofahkan pada ma'rifah. Tidak boleh diidhofahkan kecuali pada yang ma'rifah. Karena ayat tersebut bermakna alladzi yang dia adalah ma'rifah. yang contoh yang diwafakan kepadanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum asyad. Yang contoh yang diputus dari lafaz secara lafaz dengan idhofah adalah idrib ayyan huwa afdal. Dan adapun istifhamiyah dan syartiyah, maka keduanya boleh diputus dari idhofah. Adapun istifhamiyah, maka engkau katakan seperti engkau mengatakan darabtu rajulan, aku telah memukul seorang. Maka temanmu mengatakan ayyan ya fata, yang mana wahai pemuda. Dan adapun syartiyah, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ayyama tad'u falahu al-asmaul husna. Dan apabila didhafakan salah satu dari kedua ini, maka boleh nakirah atau ma'rifah. Contoh yang didhafakan syartiyah kepada ma'rifah seperti dalam ayat ayyamal ajalaini qalaitu. Dan contoh yang didhafakan kepada nakirah seperti pada ucapanmu ayyu rajulin jaa fa akrimhu. Dan contoh yang didhafakan kepada istifhamiyah yang didhafakan kepada ma'rifah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ya'tini bi arsyha. Dan contoh ayat yang bermakna istifhamiyah yang difahamkan kepada nakirah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi haditsin ba'da Allahi wa ayatihi. Cukup dulu ya. Insyaallah kita akan ulang dari ucapan nazim atau tanwil ajza wa khususan bil ma'rifah pada kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.